Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya hadis yang ke-40 yang membahas seputar adamu jawazi al-ittikal alal qada'i wal qadar wa tarkil amal. Tidak boleh bersandar, bergantung kepada al-qada' wal qadar lalu kemudian meninggalkan amalan. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala setelah menukilkan hadis yang datang dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Bukhari Muslim muttafaq alaih, bahwa tatkala al-Imam Al-Mujaddid rahimahullahu taala menyebutkan dalil-dalil yang menetapkan tentang al-qada wal-qadar dan menjelaskan bahwa tidak boleh bersandar kepada takdir dan meninggalkan amalan, tetapi justru yang sepantasnya bagi setiap muslim adalah dia beramal amalan yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhiratnya dan tidak bersandar kepada keyakinan bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan. Kemudian beliau menyatakan ini termasuk dari hujjah min nahiyatil aqliyah, hujjah landasan dari tinjauan akal, di mana beliau hafizahullahu taala menyebutkan sebagaimana seseorang dia tidak akan bersandar dalam urusan dunianya kepada al-qada wal qadar karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaitkan antara sebab dengan musabab. Sempat kita contohkan tentang perkara dunia, misalnya seorang merasakan lapar, maka lapar itu urusan dunia, perkara dunia. Kalau dia mau bersandar kepada takdirnya, maka dia tidak perlu mencari makan. Berdiam diri saja di rumah, menunggu ketetapan Allah atas dirinya. Kalau memang Allah menghendaki dia kenyang, nanti akan kenyang sendiri, tidak perlu cari makan. Atau seorang misalnya sudah bekerja di sebuah perusahaan besar menjadi manajer. Sebaiknya dia berhenti saja, diam di rumah, tidak usah berangkat ke kantor, berhenti bekerja. Kalau memang Allah akan menghendaki dia kaya, dia akan kaya. Tapi itu mustahil. Kemungkinannya sangat kecil bagi manusia untuk kemudian dalam perkara dunianya mereka bersandar kepada takdir. Fa barakallahu fikum. Maka Syekh menyatakan demikian pula urusan ini. Perkara yang sama juga dikatakan jika berkaitan dengan urusan akhirat. Manusia dengan fitrahnya, kata beliau, akan menuntut melakukan sesuatu dalam rangka untuk mendapatkan dunianya. Lalu bagaimana kemudian dia akan mengabaikan dan meninggalkan urusan akhirat, tidak mau beramal, lantas kemudian ia bersandar kepada takdir. Sudah, saya tidak usah beramal. Kalau memang Allah tentukan saya menjadi ahlul jannah, ya masuk surga. Kalau tidak, ya sudah pasrah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekh menyatakan, Syekh Al-Fauzan, wa min dalalati fiqhi asy-syekh rahimahullahu taala, termasuk di antara yang menunjukkan fiqih yang luar biasa yang ada pada Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bahwa ketika beliau menyebutkan dalil-dalil yang menetapkan al-qada'u wal-qadar, maka beliau menyebutkan setelah itu dalil-dalil yang menetapkan amalan, keharusan untuk beramal, sebagaimana hadis yang sedang kita bahas. Dan sungguh barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hadis ini kepada para sahabat setelah beliau menyebutkan kepada mereka bahwa setiap orang sudah dituliskan baginya tempat duduknya di neraka dan sudah ditetapkan baginya tempat duduknya di surga. Lantas kemudian para sahabat menyatakan, afala nattakilu wa nad'u ala amal? Kalau begitu, tidakkah kita bersandar saja kepada catatan takdir kita wahai Rasul dan meninggalkan amalan? Mungkin saja, dan kemungkinan itu sangat besar. Fikiran yang sama, pertanyaan yang sama akan muncul dalam benak fikiran kita. Dan ternyata barakallahu fikum, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in sudah mendahului kita dengan pertanyaan yang sama, dengan fikiran yang sama. Langsung diajukan pertanyaan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa jawaban Nabi kepada mereka? I'malu, beramal kalian. Artinya jangan semata-mata bersandar kepada catatan takdir kalian. Bukankah kita juga tidak ada yang tahu apa catatan takdir kita? Namun barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang sekaligus meluruskan pemahaman yang salah yang muncul di benak pikiran para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, agar kalau begitu tinggalkan saja amalan bersandar kepada takdir. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba. Kita senantiasa membangun husnudzan, prasangka baik kepada Allah. Sebagaimana kita mengimani nusus-nusus asy-syar'iyyah. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, menempuh jalan-jalan kebaikan, akan kami tunjukkan dia jalan-jalan kami yang benar dan baik. Sembari barakallahu fikum, besarkan rajak kita kepada Allah, besarkan harapan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ketika Allah mudahkan kita kepada jalan-jalan kebaikan, termasuk jalan ilmu ini yang Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ketika Allah Azza wa Jalla mudahkan kita dengan jalan-jalan kebaikan ini, dengan jalan-jalan menuju surga Allah, harapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menetapkan kita menjadi ahlul jannah. Harapkan itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Lantas kemudian Syekh Al-Fauzan menyatakan, wa annahu laisa ma'nal iman bil qada'i wal qadar tarkal amal, dan bahwasanya bukanlah makna keimanan kita kepada al qada'u wal qadar berarti kita harus meninggalkan amalan. Ini harus ditekankan. Harus ditekankan poin yang sangat penting ini. Bahwa ketika kita mengimani al-qada wal-qadar, bukanlah bermakna kemudian kita meninggalkan amalan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menjelaskan di dalam hadis ini bahwa sesungguhnya terdapat padanya anjuran, dorongan, hasungan dan motivasi agar kita beramal. Apa kata Rasulullah? I'malu, beramal kalian. Jangan dibalik. Bermalas-malasan beramal, bahkan sama sekali tidak mau beramal saleh. Terbalik. Justru yang dibimbingkan Nabi adalah I'malu, beramal kalian. Li'annal jannata la yadkhuluha illa man amila laha. Karena surga itu tidak akan memasukinya kecuali orang-orang yang beramal dengan amalannya ahlul jannah. Sebagaimana neraka tidak akan selamat darinya orang-orang yang mereka meninggalkan amalan saleh dan justru bergelimang dengan amalan-amalannya ahlun nar, yang akan menyeret mereka ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Neraka itu tidak pernah kenyang. Neraka itu tidak pernah penuh. Bahkan dia akan terus minta tambahan kepada Allah. Hal mim mazid, masih adakah tambahan ya Allah? Semoga Allah Azza wa Jalla selamatkan kita semua darinya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdalil dengan ayat yang mulia membacakan firman Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-Lail ayat yang kelima sampai ketujuh. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun siapa yang a'ta, memberikan hartanya di jalan Allah, berinfak fi sabilillah, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan, mengimani al-jannah, al-husna huna al-jannah, maka Allah katakan fasanu yassiruhu lil yusra, akan kami mudahkan bagi dia, akan kami siapkan baginya jalan yang mudah. Allah akan mudahkan baginya amalan-amalan ahlul jannah. Sehingga ayat ini kata Syekh menjelaskan dan menunjukkan bahwa masuk jannah itu karena sebab amalan. Sebagaimana masuk neraka juga karena sebab amalan. Bukan karena sebab al-qadha wal-qadar kemudian berhenti dan terputus sampai di situ. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh kemudian berlanjut kepada hadis yang ke-41. Masih seputar al-iman bil qada'i wal qadar, di mana beliau menyatakan wa an Muslim ibni Yasar al-Juhani qala su'ila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu an hadhihi al-ayah وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Al-A'raf 172. Dari Muslim Ibn Yasar Al-Juhani, beliau berkata rahimahullahu ta'ala, ditanya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu tentang ayat ini, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ min zuhurihim zurriyatahum, dan ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka. Faqala Umar, maka Umar berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anha, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, tentang ayat tersebut. Faqala, maka beliau bersabda innallaha khalaqa Adam, sesungguhnya Allah menciptakan Adam, thumma masaha dhahrahu biyaminihi, kemudian mengusap sulbinya dengan tangan kanannya, fastakhraja minhu dhurriyah, lalu mengeluarkan darinya anak keturunannya. Faqala, maka Allah menyatakan khalaqtu haula'i lil jannah, aku ciptakan mereka-mereka itu untuk jannah, untuk menjadi penghuni jannah. Wa bi amali ahlil jannati ya'malun, dan dengan amalan ahlul jannah mereka beramal. Faqala aw thumma masaha dhahrahu, kemudian Allah mengusap sulbinya. Fastakhraja minhu dhurriyah, lalu mengeluarkan darinya anak keturunannya. Faqala, maka Allah katakan khalaqtu haula'i linnar, aku ciptakan mereka itu untuk neraka. Wa bi amali ahli nari ya'malun, dan dengan amalan penduduk neraka mereka beramal. Faqala rajulun, maka berkata seorang laki-laki, seorang sahabat, ya Rasulullah, fa fimal amal, wahai Rasul, lalu kenapa kita harus beramal? Untuk apa kita beramal? Kalau yang ini sudah disiapkan menjadi ahlul jannah dan yang ini disiapkan menjadi ahlun nar. Faqala, maka Rasulullah menyatakan, innallaha idza khalaqal 'abda lil jannati, sesungguhnya Allah apabila menciptakan seorang hamba untuk jannah, ista'malahu bi amali ahlil jannati hatta yamuta. Allah jadikan mereka beramal dengan amalannya ahlul jannah sampai ia mati, ala amalin min a'mali ahlil jannah, di atas amalan dari amalannya ahlul jannah. Fayudkhiluhu bihil jannah, lalu Allah masukkan dia ke dalam jannah. Wa idza khalaqal 'abda linnar, dan apabila Allah menciptakan seorang hamba untuk neraka, ista'malahu bi amali ahli nar hatta yamuta, maka Allah jadikan ia beramal dengan amalannya ahli neraka sampai ia mati, ala amalin min a'mali ahli nar, di atas amalan dari amalannya penduduk neraka. Fayudkhiluhu an-nar, lalu Allah masukkan ia ke dalam neraka. Rawahu Malik wal Hakim, diriwayatkan Malik dan Al Hakim. Wa qala ala syarti Muslim, dan beliau menyatakan hadis ini sesuai dengan syarat Muslim. Wa rawahu Abu Daud min wajhin akhar, dan diriwayatkan Abu Daud dari jalan yang lain, an Muslim ibni Yasar, dari Muslim ibni Yasar, an Nu'aim bin Rabi'ah an Umar, dari Nu'aim bin Rabi'ah dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala tidak berpanjang lebar dalam menjelaskan hadis ini, di mana beliau menyatakan wa bi amali ahli al-jannati ya'malun, dan dengan amalan ahlul jannah mereka beramal. Lam yaqul, Allah tidak menyatakan khalaqtuhum lil jannah, aku ciptakan mereka untuk jannah, fahum yadkhulul jannah, lalu mereka masuk jannah. Tidak. Tidak seperti itu konteks kalimatnya. Atau tidak seperti itu teks kalimatnya. Tetapi kalimatnya adalah na'am khalaqtu ha'ula'i lil jannah, aku ciptakan mereka untuk jannah. Wa bi amali ahlil jannati ya'malun, dan dengan amalan ahlul jannah mereka beramal. Bisa dibedakan ya? Bisa dibedakan? Baik. Maka barakallahu fikum, kalimat ini menunjukkan fadalla ala annal jannata la tudkhalu illa bi'amal, menunjukkan bahwa surga tidak dimasuki kecuali dengan amalan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah telah menyatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga disebabkan amalan kalian. Karena sebab amalan kalian. Kita singgung kembali, mungkin ada orang berpikir, barakallahu fikum, dia pernah membaca hadis Rasul, lan yadkhula ahadun al-jannata bi'amalihi, tidak ada satu orang pun yang masuk surga karena amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana, tidak pula engkau wahai Rasul, tidak pula aku. Illa an yataghammadan yallahu birahmatin minhu wa fadl, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala meliputi dengan rahmat dan fadilahnya. Maka Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, memberikan sebuah bab لن يدخل أحد الجنة بعمله ولكن برحمة الله. Tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam jannah karena amalannya, tetapi karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi barakallahu fikum, suatu hari sahabat Mu'ad bin Jabal pernah datang kepada Nabi dan menyatakan, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasul, kabarkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Apa kata Rasul? Laqad sa'alta an azim. Sungguh engkau telah bertanya tentang perkara besar. Yang engkau tanya itu bukan masalah kecil, masalah besar, urusannya surga dan neraka. Yang Allah Azza wa Jalla katakan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang diselamatkan dari neraka lalu ia dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia mendapatkan keberuntungan yang besar. La Nabi alaihi salatu wassalam dalam menanggapi pertanyaan sahabat Mu'ad bin Jabal dan permintaan beliau, beliau menyatakan, laqad sa'alta an azim, engkau telah bertanya tentang perkara besar. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaih, dan itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Dan sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, mafhum pemahaman terbaliknya akan menjadi sangat sulit bagi orang yang tidak Allah bantu, yang tidak Allah mudahkan. Contohnya, contoh, ini tidak terdapat dalam teks hadis tersebut, tapi kita selipkan contohnya. Betapa mudah mendapatkan surga dan betapa mudah mendapatkan neraka bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Wanita pelacur dari kaum Bani Israel, luar biasa besarnya dosa pelacuran, perzinahan yang ia lakukan. Bukankah karena memberi minum seekor anjing yang kehausan, yang hampir mati, karena sebab itu Allah masukkan dia ke dalam jannah? Mudah kan? Mudah. Sebagaimana mudahnya pula masuk ke dalam neraka seorang wanita yang dia mengurung kucing, tidak diberi makan, tidak diberi minum, tapi tidak ia biarkan lepas begitu saja cari makan sendiri. Dia kurung kucing itu sampai mati karena kelaparan dan kehausan. Karena itu dia masuk ke dalam neraka Allah Jalla fi'ula. Sebagaimana ada yang masuk surga karena seekor lalat yang ia tidak mau persembahkan lalat yang tidak berguna tadi kepada berhala, namun di waktu yang sama seorang masuk ke dalam neraka karena seekor lalat, karena lalat itu ia persembahkan kepada berhala dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, agar kaum musyrikin membiarkan dia melanjutkan perjalanannya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Jadi mudah masuk ke dalam surga dan mudah masuk ke dalam neraka. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menjawab pertanyaan sahabat Mu'ad, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahajjal bait, melaksanakan rukun Islam yang lima. Awala adulluka ala abwabil khair. Setelah menjawab pertanyaan tadi menyebutkan rukun Islam yang lima, Rasul tambah, mau aku tunjukkan kepadamu jalan-jalan kebaikan, pintu-pintu kebaikan. As-sawmu junnatun, puasa itu perisai, perisai dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kalau menuju neraka itu bukan ke sana. Karena makanul jannah fi a'la illiyin, surga itu berada di tempat yang paling tinggi. Wan nar fi sijjin, di tempat yang paling rendah. Antum bisa buka penjelasannya dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana cara menjamaknya, mengkompromikan hadis yang mungkin kita menyatakan secara zahir itu bertentangan? Aina'am. Kalau amalan kita, barakallahu fikum, dijadikan sebagai alat tukar ganti rugi dan nilai jual surga Allah, sangat tidak mungkin, tidak setara amalan kita untuk ditukar dengan surga Allah. Naam. Sehingga ba' yang ada dalam hadis Mu'ad ibn Jabal itu adalah ba' sababiyah, bahwa amalan itu sebab. Jadi kita masuk jannah Allah karena rahmat Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk meraih dan mendapatkan rahmat Allah? Apa jawabannya? Hah? Beramal saleh. Jadi kembali kepada amalan, punya keterkaitan yang sangat erat dan kuat. Kita masuk jannah Allah karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi untuk meraih rahmat Allah, beramal saleh. Sebagaimana kita jelaskan dalam khutbatul Jum'ah. Untuk meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala, ya ada sebab-sebabnya. Beramal saleh. Dari amalan-amalan yang sudah kita sebutkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana pula kata Syekh, wakada qawluhu, demikian pula ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, wa bi amali ahli jannati ya'malun, dan dengan amalan ahlu, nah wa bi amali ahli nari ya'malun, dan dengan amalan penduduk neraka mereka beramal. Lam yakul, Allah tidak menyatakan khalaqtuhum linnar, aku ciptakan mereka untuk neraka, fahasab, kemudian berhenti sebatas itu saja. Bal qala, bahkan Allah menyatakan wa bi amali ahlin nari ya'malun, laisa bimujarradil qada'i wal qadar, bukan semata-mata hanya urusan al-qada wal-qadar. Tapi barakallahu fikum, bergembiralah dan besarkan harapan kita kepada Allah, bahwa mereka-mereka yang sudah Allah tetapkan menjadi ahlun nar dan yang Allah tetapkan menjadi ahlul jannah, itu satu berbanding seribu. Seribu orang dari utusan neraka, naam, yang akan masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala, dari seribu orang akan dikeluarkan satu orang menjadi ahlul jannah. Yang 999 itu adalah dari kaum Ya'juj dan Ma'juj. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua termasuk darinya. Bahkan Allah menjadikan kita semua termasuk dari orang-orang yang alladzina yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab, yang masuk ke dalam jannah tanpa azab, tanpa hisab. Naam. Sebagaimana hadis Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mereka memiliki empat sifat La yastarqun, mereka tidak meminta ruqyah. Wala yattaun, mereka tidak meminta dikai. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak melakukan tatayyur, beranggapan sial. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka bertawakal. Yang lantas kemudian sahabat Ukkasyah ibn Mihsan bangkit dan meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum, doakan kepada Allah agar menjadikan aku termasuk dari mereka. Faqala anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Subhanallah. Ini barakallahu fikum, boleh kita mempersaksikan fulan ahlul jannah sesuai dengan apa yang sudah dipersaksikan oleh syariat. Mereka-mereka yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dari ahlul jannah. Dan mereka benar-benar menutup akhir kehidupannya dengan amal saleh. Karena Rasulullah menyatakan, ada di sana mereka-mereka al-mubasysyirin bil jannah awil mubasyaruna bil jannah, para sahabat pemetik janji surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, dawah hakada, seterusnya dari sahabat-sahabat pemetik janji surga. Yang tidak mungkin akan muncul dari mereka riddah kemurtadan sebagaimana akidah dan keyakinannya kaum Syiah Rafidhah yang menyatakan para sahabat itu murtad sepeninggal Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan subhanallah, terbukti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan fulan fil jannah, mereka bukan orang-orang yang kemudian meninggalkan amalan. Tambah giat mereka beramal. Sebagaimana ahlu Badar yang Allah sudah menyatakan tentang mereka, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Amalkan apa yang kalian mau, dosa-dosa kalian sudah aku ampuni. Mereka tidak kemudian berpikir kalau begitu enak-enak ajalah berbuat dosa, Allah sudah menjanjikan diampuni. Mereka justru semakin takut untuk berbuat dosa kepada Allah. Bayangkan bagaimana ucapan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Beliau menggambarkan di zaman beliau hidup, karena beliau termasuk sahabat yang akhir-akhir meninggal dengan umur yang melebihi 100 tahun. Karena doa Rasulullah alaihi salatu wassalam agar beliau diperbanyak anaknya, dipanjangkan umurnya, dan dibanyakkan hartanya. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, innakum lata'amaluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ar wa inna naraha ala ahdi rasulillah minal mubiqat. Kalian ini melakukan amalan-amalan, yakni perbuatan-perbuatan dosa, yang dalam pandangan kalian, dalam persepsi kalian, itu lebih tipis, lebih ringan daripada sehelai rambut. Tinggal dikibas, begitu ringannya. Padahal kami di zaman Nabi alaihi salatu wassalam itu menganggap apa yang kalian lakukan ini perkara yang membinasakan. Padahal ini masih zaman sahabah, zaman keemasan, zaman yang penuh dengan fadilah, ilmu, iman, amal saleh. Kira-kira apa yang bakal beliau ucapkan ketika melihat kondisi di zaman kita ini? Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan satu hadis kembali insyaallah. Dan penjelasannya hanya dua baris. Qala al-muallif rahimahullahu taala dalam hadis yang ke-42, wa qala Ishaq bin Rahaway aw Rahuya, haddatsana Baqiya ibn al-Walid qala akhbarani az-Zubaydi Muhammad ibn al-Walid an Rashid bin Sa'id bin Sa'ad bin Abdul Rahman bin Abi Qatadah an abihi an Hisham bin Hakim bin Hizam anna rajulan qala ya Rasulullah atubtada'ul a'mal am qad qudiya al-qada' faqala inna Allah lamma akhraja zurriyata Adam min zuhrihi aw min zahrihi ashhadahum ala anfusihim thumma afada bihim fi kaffayhi faqala haulai lil jannah wa haulai lin nar fa ahlul jannati muyassaruna li amali ahlil jannah wa ahlun nar muyassaruna li amali ahlin nar. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, hadal hadithu, hadis ini yushhidu lilladhi qablahu, mempersaksikan yang sebelumnya. Makna yang ada di sini sama dengan yang ada pada hadis yang sebelumnya. Hadis ini. Jadi kata beliau, hadal hadithu yushhidu lilladhi qablahu, mempersaksikan yang sebelumnya. Fi annal qada'a wal qadar hasilun, bahwa al-qada wal-qadar telah ada, telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinnahu la budda minal amal, tetapi harus mesti ada amalan. Sawa'un al-amalul ladhi yunji minan nar, baik itu amalan yang bisa menyelamatkan dari neraka, wa yudkhilul jannah, dan memasukkan ke dalam jannah, awil ladhi yudkhilu al jannah, atau yang memasukkan ke dalam al jannah. Maka di sini ketika Allah Azza wa Jalla katakan haula'i lil jannah, mereka ini untuk jannah, wa haula'i lin nar, mereka ini untuk neraka, fa ahlul jannah muyassaruna li amali ahlil jannah, maka penduduk surga dimudahkan dengan amalannya penduduk surga, wa ahlun nar muyassaruna li amali ahlin nar, dan penduduk neraka dimudahkan dengan amalannya penduduk neraka, maka mereka pun masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Jamnya sudah berkedip-kedip. Naktafi bihada wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.